tapi dipilih. Kalau ada yang dari Jawa, lepaskan. Saya tidak mau punya budak orang Jawa. Semua, tidak ada budak orang Jawa karena dilepaskan semua. Mergo medeni wong iki. Iki ketoke manut ning jleb ngono e. Gitu loh. Tur nek simpangan karo wong Jawa, wong bule iki minggir. Karena wong Jawa ora gelem ana wong luwih dhuwur mangane dhewe. Jadi mulane terus wong bule terus langsung minggir ngene iki. Ben dheke luwih cendhek mangane wong Jawa. Wong Jawa ora gelem di. Nggih mboten. Zaman biyen ning saiki didelok dhewe saiki piye wong Jawa. Makanya bangun kembali kepribadian kalian. Bangun kembali harga diri kalian. Kita ini yang nomor satu dijajah harga diri kita. Ya. Oleh kekuatan-kekuatan dari barat dan dari utara. Tapi mereka itu adalah utusan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj untuk menghancurkan Anda semua. Ning yo rasa serem-serem ora ning kowe iki rasa wedi. Mereka belum tahu siapa orang di Pulau Jawa, siapa orang di Kepulauan Nusantara. Sebelum Dajjal datang, sudah ada manusia di sini. Sebelum Ramayana dan Mahabharata datang, sudah ada Kiai Semar di sini. Semar itu semoro bumi itu iblis. Jadi ning kene iki sono iblis ke zaman biyen. Jadi kowe iki janjane campuran iblis. Kowe nek meng Dajjal ya Ya'juj Ma'juj wani-wani karo turunan iblis, kae ketoke guyang-guyu, ketoke meng lendah-lendeh, ketoke meng ning ati-ati kowe, kowe kecelek sesuk kowe. Kae nek ngamuk pol kae. Ngeri kae. Peristiwa mutilasi sehari-hari ning kene. Dong. Jombang barang iki. Loh, moro-moro kok ana mutilasi ngene iki umut ana lho bayi ditugel deleke piring iki ana. Kuwi Indonesia ning ndi ra ana hanya di sini. Dan itu apakah rakyat kagum dan gumun? Ora biasa wae, berarti janjane kowe iki ya ngono kuwi. Kamu punya jiwa seperti itu diam-diam. Oleh karena itu ojo digarai, ojo bikin gara-gara sama rakyat Indonesia. Kalau sama pemerintah Indonesia gampang. Tapi kalau sama rakyat Indonesia hati-hati. Dan Banser itu bukan TNI tapi rakyat Indonesia. Hati-hati karo Banser. Banser iki nek wis nangkep aku tahu ning Tandang Bulan iki. Wah aku nek wis bar acara terus langsung wah aku dirogoh-rogoh ngono kuwi. Salam terus ana sing mencolot njupuk uplukku. Terus kepala Banser nus, "Weh, mencuri enggak boleh." Diuper. Wes aku ngeladeni liane salaman, akhirnya komandan Banser datang lagi nggawa kupluk iki. Ini Cak, sudah saya ambil, Cak. Untuk saya saja. Aku arep misuh ra penak ya. Walah. Ki karo bisike untuk saya saja. Nyenengke tenan wong Indonesia nyenengke tenan. Nyeneng kita ya Allah. Kuwi malaikat ora sedono sungguh cek iki anu. Allahu Akbar asal nyeneng kita tenan. Aku sembarang tak mas aku nek acara iki ali-ali dicupuk iki di aku tau ning grobokan iki ambiku di. Dadi aku ming katokan kaosan san, ora sandalan. Aku tau bali jam 5 esuk. Acara mulai setengah telu nganti jam 5. Sama kayak Kanjeng ini karena malam tuh acara 3 kali. Semarang, YIN, Wali Songo, kemudian di Masjid Pati, kemudian jam 2:30 di Grobogan, dan mulai acara wong semene guys 2:30 sing ngenteni nganti subuh bar kuwi dikroyok aku entek wis. Wis gari kaos karo katok ora sandalku wis ilang. Dadi aku pulang itu ya ming gari anu, dadi terus ning Magelang mudun golek sandal jepit kaya gitu. Tapi itu saya seneng sekali gitu loh. Ning waktu ora ana Banser soalnya. Nek ana Banser mungkin katok-katokku ya iso kena. Aja mesir ya. Aja aku guyon. Anek ora iso guyon aja dadi rakyat ya. Ya nek rakyat iki arep mangan apa nek ora arep mangan guyon. Mangane ya mung kaya ngono kuwi. Dadi guyon itu kan memperindah to. Ngono ya bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah saiki Pak Dipur jeneng niki napa Pak Yaine monggo diperjelaskan menewasi nggone yun nyun sewu. Atau bagaimana tentang masjid inilah pokoknya. Kalau ada informasi supaya bapak-bapak sering ke sini, supaya sering jamaah di masjid.